Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Bagaimana suatu kondisi jual beli inden yang dilarang dan yang diperbolehkan? Inden yang diperbolehkan adalah inden kepada produsen barang. Maka ini masuk dalam jual beli istitsna. Seperti kita sederhananya, inden apa? Nasi goreng. Kepada siapa? Tukang nasi goreng. Ketika kita datang, pesan nasi goreng ini sudah terjadi transaksi jual beli. Karena pesanan di situ artinya kita apa? Membeli. Barang belum ada, belum siap. Kita pun belum membayar. Maka ini apa? Kalik bil kalik, hutang dengan hutang. Tapi dikecualikan oleh para ulama. Khususnya dalam mazhab Abu Hanifah, ini dibolehkan. Mazhab yang lain mengatakan tidak boleh, tapi prakteknya semua mengamalkan yang demikian. Maka demikian pula, kalau kita inden baju kepada produsen dan sebagainya, maka ini dibolehkan. Nah, inden yang tidak boleh adalah inden kepada trader, kepada pedagang. Misalnya, akan keluar produk HP terbaru. Kita datang kepada sebuah toko yang menjual HP tersebut, bukan official store-nya. Bukan toko dari perusahaan tersebut. Kemudian kita inden barang tersebut. Kita menitipkan sejumlah uang untuk apa? Memesan barang tersebut. Barangnya hutang, pembayaran juga masih terhutang sebagiannya. Nah, ini terlarang dan ini yang dimaksud dengan jual beli hutang dengan hutang atau kalik bil kalik. Wallahu a'lam.